Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita akan kembali membahas bagaimana perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang ke-40 tahun, dan telah kita jelaskan bahwa usia 40 tahun ini seseorang berada pada kedewasaan dan kematangan berpikir. Ketika itu beliau suka untuk menyendiri dalam gua Hira untuk beribadah, bertahannus, ya, sampai kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam mendekap beliau, kemudian mengatakan Iqra, lalu beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Hal demikian diulangi sampai 3 kali, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah turun ayat tersebut, Rasulullah turun dari gua Hira menemui istri beliau, kemudian meminta agar Khadijah istri beliau menyelimuti beliau. Zambiluni, zambiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke hadapan Waraqah bin Naufal, yaitu sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa yang datang kepada Rasul adalah malaikat Jibril dan mengisyaratkan bahwa nanti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Sampai di sini pelajaran kita kemarin, ya, sampai wahyu terputus. Artinya ada jeda. Setelah turun wahyu yang pertama, ada jeda beberapa waktu tidak turun wahyu sama sekali, sehingga Nabi harus menunggu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama waktu tidak turunnya wahyu. Sebagian ada yang mengatakan jedanya itu sampai beberapa bulan. Ada yang mengatakan beberapa pekan. Bahkan ada yang menyatakan itu sampai 2 tahun. Tapi tentunya ini pendapat yang kurang tepat. Ya, yang lebih tepat bahwa dia hanya berlangsung beberapa hari. Atau paling maksimalnya beberapa pekan. Ya, ada penundaan turunnya wahyu. Nah, para ulama menjelaskan, masya Allah, ya, jadi setiap dari fragmen kehidupan Nabi ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama mengapa terjadi keterputusan wahyu ketika itu. Ya, yang pertama, kata para ulama, agar rasa takut yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hilang. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sebutkan bagaimana takutnya Rasulullah SAW menggigil beliau sampai mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni, ya, selimuti aku, selimuti aku. Takut sekali beliau alaihissalatu wassalam. Maka perlu waktu agar beliau kembali mengumpulkan keberanian untuk menerima hal yang sama, yakni turunnya wahyu. Ya, jadi ini hikmahnya. Kenapa ada keterputusan wahyu? Kenapa tidak langsung turunnya wahyu? Tidak, tapi ada jeda untuk menghilangkan rasa takut pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Kata para ulama, tujuan dari terputusnya wahyu untuk menumbuhkan rasa rindu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lazimnya seseorang apabila dia lama tidak bertemu dengan sesuatu yang mungkin dia sukai, ya, maka akan menimbulkan rasa rindu. Berbeda kalau dia bertemu tiap hari. Tiap hari turun wahyu, ya. Tidak ada rasa rindu. Nah, untuk melahirkan rasa rindu tersebut, Allah membuat jeda. Makanya ada baiknya juga kalau kita itu kadang-kadang tugas keluar itu ada hikmahnya juga, Pak. Kalau misalnya panjenengan dapat tugas keluar, nah ini sebenarnya bisa untuk menimbulkan rasa rindu. Ya, kalau enggak pernah tugas keluar tiap hari ketemu saja. Ya, lama-lama bosan. Tiap hari ketemu bapak saja ya, atau ibu ya. Tapi kalau misalnya ada jeda tugas keluar misalnya, ketika kembali, waduh, seperti pengertian baru lagi, Kak, Pak. Pokoknya bertemu, ya. Muncul rasa cinta, tumbuh rasa cinta. Nah, ini kata para ulama, kenapa ada jeda antara wahyu pertama dengan wahyu kedua? Agar, ya, muncul rasa rindu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, nah ini juga hikmah yang sangat besar dari tertundanya atau terputusnya wahyu. Kalau kita lihat ini, Masya Allah, betul ya. Jadi, nah, di awal pengutusan beliau, di awal beliau diangkat Nabi, Allah itu ingin mengajarkan kepada Rasulullah bahwa turun atau tidaknya wahyu itu semua kembali kepada siapa? Allah. Tidak ada urusannya sama sekali Nabi SAW dengan turunnya wahyu. Nabi tidak berkuasa untuk apa? Menurunkan wahyu. Semuanya tergantung keputusan Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin turunkan wahyu pada saat itu, akan turun wahyu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan, maka tidak akan turun wahyu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, hak apa? Prerogatif ya. Haknya Allah semata. Enggak ada haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Nanti kita akan menyaksikan bersama, ya, seiring dengan perjalanan pelajaran kita, banyak wahyu-wahyu itu yang ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berbagai macam hikmah yang ada di baliknya. Nanti kita akan sampai pada peristiwa Hadithatu Ifk. Hadithatu Ifk itu adalah peristiwa dituduhnya Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berselingkuh oleh sebagian kaum munafikin. Jadi ceritanya itu Nabi Alaihi Salatu Wasallam pergi bersama Aisyah dan rombongan para sahabat. Kemudian Aisyah tertinggal karena kalungnya jatuh. Rombongan sudah berangkat, Aisyah nggak tahu orang bahwa beliau tertinggal. Ya, kemudian ternyata di belakang ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, kemudian mempersilahkan Aisyah naik ke atas ontanya, kemudian mereka berdua menyusul pasukan. Maka mulailah bisik-bisik kaum munafikin, ya, mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan perselingkuhan, hubungan yang tidak selayaknya dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika itu lama sekali tidak turun wahyu. Padahal kan kalau turun wahyu yang membenarkan Aisyah membela Aisyah, selesai masalahnya enggak? Selesai masalah. Turun wahyu ya membenarkan Aisyah bahwa orang itu berdusta, selesai masalah. Tapi dengan hikmah, ya, karena adanya hikmah Allah menunda. Ya, ingin menguji kesabaran Aisyah, kemudian menampakkan siapa sih kaum munafikin. Banyak sekali hikmahnya di sana. Ditunda wahyunya. Ya. Sehingga sekali lagi wahyu itu adalah haknya Allah. Dari awal beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah ditarbiyah oleh Allah. Ya, engkau tidak memiliki kuasa apapun untuk turunnya wahyu. Ya. Demikian juga nanti kasusnya Ka'ab bin Malik yang tertinggal dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah, Ka'ab bin Malik ini enggak ikut perang. Kemudian ketika Nabi kembali ke kota Madinah, semuanya diperintahkan untuk mengumumkakan alasan. Maka kaum munafikin, mereka dengan mudah lisannya berdusta. Oh, kami punya hajah ini, kami punya hajah ini. Maka Ka'ab bin Malik, ya, beliau jujur, beliau ngaku salah. Saya memang tertinggal perang. Lalu beliau diboikot 50 hari oleh Rasulullah SAW sampai kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah yang menyatakan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Nah, ini semua diajarkan oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah dari awal. Ya, wahai Rasulullah, ya, dari awal sudah diajarkan bahwa apa? Wahyu itu tidaklah turun melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa memaksa Allah untuk menurunkan wahyunya, tidak punya kewenangan sama sekali. Baik. Nah kemudian setelah terputus selama tadi beberapa pekan, maka turunlah wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah ini ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fastaqantu alwadi fanuditu fanadhartu amami fa khalfi wa an yamini wa an shimali. Ketika itu aku berada di Gua Hira, kemudian aku pun keluar dari Gua Hira dan berjalan menelusuri lembah. Kalau wahyu yang pertama itu turunnya di dalam gua, wahyu yang kedua ini ketika beliau mulai turun dari Gua Hira lalu turun. Ingat, ini bukan waktu yang sama ya, sudah ada jeda beberapa pekan. Nabi kembali ke Gua Hira, kemudian beliau menuruni lembah, karena Gua Hira kemarin kita sudah jelaskan, ada di atas gunung, ada di atas bukit. Nabi turun ke lembah, fanuditu. Kemudian aku dipanggil, ada yang memanggil beliau. Fanadhartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali. Maka aku segera melihat di depanku, tidak ada siapa-siapa. Di belakangku, enggak ada siapa-siapa. Di kananku enggak ada siapa-siapa, di kiriku enggak ada siapa-siapa. Masya Allah, siapa yang memanggil ini ya? Ya, enggak ada orang pun, enggak ada seorang pun di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Ternyata ada Jibril alaihi salam duduk di atas sebuah kursi yang berada di antara langit dan bumi. Artinya beliau ada di atas. Ya, fa ataitu Khadijata fa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an badidan. Maka aku pun segera kembali kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, lalu aku katakan kepadanya, dathiruni, selimutilah aku. Ya, wasubbu alayya ma'an, dan percikilah air kepadaku, siramkanlah air kepadaku. Ya, beliau merasa gemetaran. Ya, terjadi kembali apa yang menimpa beliau di wahyu yang pertama. Wa unzila alayya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka ketika itu diturunkanlah ayat ini kepadaku, yaitu surat Al-Mudaththir. Kelengkapannya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau ayat wahyu yang pertama Al-Alaq, ayat yang pertama sampai kelima. Kalau wahyu yang kedua ini surat Al-Mudaththir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Mari kita simak apa ayat yang atau surat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi. Lebih tepat serangkaian ayat ya, karena dia tidak diturunkan secara utuh. Jadi Al-Alaq dan Al-Mudaththir ini tidak diturunkan secara utuh, cuma penggalan ayat pertama sampai kelima. Kalau Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kan Nabi tadi minta diselimuti, dathiruni dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ini panggilan kepada Rasulullah. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan kepada manusia. Jadi dijelaskan oleh para ulama, waktu turunnya surat Al-Alaq ayat yang pertama kelima, Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Sehingga kata para ulama, ketika itu beliau baru diangkat menjadi seorang nabi. Nabi artinya orang yang mendapatkan wahyu. Ketika turun surat Al-Mudaththir, ada perintah bagi beliau alaihissalatu wassalam untuk berdakwah kepada manusia, menyampaikan risalahnya kepada manusia. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, dengan ayat ini, dengan turunnya ayat qum fa'anzir, beliau diangkat menjadi rasul, punya kewajiban untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Sebutkan oleh para ulama, makna Rabbmu agungkanlah artinya jangan hinakan Allah dengan kesyirikan. Ya, terkadang kita sering menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam salat takbiratul ihram, kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Tapi sebagian orang dia menyebutkan Allahu Akbar tapi juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Allah dengan mensejajarkannya dengan makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi syirik jalan terus. Ya. Maka farabbaka fakabbir, warabbaka fakabbir. Rabbmu agungkanlah, jangan setarakan dia dengan makhluk apapun, enggak boleh kita kemudian melakukan kesyirikan. Ya. Kemudian wahya baka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Kata para ulama, maksud pakaianmu bersihkanlah, bersihkanlah dirimu dari segala macam noda. Ya, noda-noda dosa, mulai dari kesyirikan, demikian juga kemaksiatan-kemaksiatan. Lepaskan dirimu wahai Nabi, lepaskan dirimu wahai Rasul dari segala macam noda kemaksiatan, baik itu berupa kesyirikan maupun dosa-dosa lainnya. Ya. Kemudian warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kata para ulama, ar-rujus di sini maksudnya adalah berhala-berhala. Jangan sampai engkau menyembah berhala-berhala, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir. Kemudian ayat yang keenam ini berkaitan dengan akhlak. Janganlah engkau memberi dengan maksud untuk meminta timbal balik, meminta balasan yang lebih banyak. Artinya ketika engkau bersedekah, bersedekahlah dengan ikhlas. Lihat, ini termasuk ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberikan sesuatu tapi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ikhlaslah dalam beramal. Mintalah hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir. Kemudian di akhir ayat, rangkaian ayat yang turun kepada beliau, beliau diingatkan, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ini sebagai isyarat kata para ulama bahwa ketika menyampaikan kebenaran, pastilah beliau akan mendapatkan gangguan demi gangguan. Maka demi Rabbmu bersabarlah. Untuk menyampaikan risalah dari Rabbmu, bersabarlah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal pada pertemuan kemarin, kita sudah sebutkan. Ya, maka kaummu nanti akan mengusirmu, kaummu nanti akan mengganggumu. Ya, maka di ayat ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Dalam dakwah pasti akan ada hambatan, pasti akan ada rintangan. Maka seorang dai harus memiliki sifat sabar. Baik. Ini yang turun kepada beliau. Nah, sebagai faedah, ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa wahyu selanjutnya yang turun, jadi setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudatsir, kemudian yang turun yang ketiga adalah Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, sama. Wahai orang yang berselimut, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Dipanggil lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan apa? Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit darinya. Ya, artinya di penghujung malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, baik itu tersisa setengah malam atau sedikit dari setengah malam, entah itu sepertiganya atau seperempatnya, intinya apa, di waktu setelah tengah malam bangkitlah engkau. Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila, atau tambahlah ya dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, ini kata para ulama turunnya ayat yang atau rangkaian ayat untuk ketiga kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mengganti kebiasaan beliau menyendiri di Gua Hira. Mulai sekarang enggak perlu lagi menyendiri di Gua Hira. Tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Qumil laila illa qalila. Ya. Bangkitlah engkau di malam hari kecuali di waktu sedikit atau dikecualikan waktu dari setengah malam tadi. Ini di sepertiga malam atau di setelah tengah malam. Bangkitlah engkau untuk mendekatkan diri kepada Rabbmu. Jadi ini tiga ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam di awal-awal. Jadi surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima, kemudian surat Al-Mudatsir ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, lalu surat Al-Muzammil dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Baik, jadi ini kalau kita simpulkan kesimpulan fasenya turunnya wahyu, pertama dimulai dengan mimpi, ya, mimpi beliau yang benar, ya, apa yang beliau lihat di mimpi terwujudkan di alam nyata. Kemudian datangnya Jibril alaihissalam mengajarkan beliau rangkaian ayat dalam surat Al-Alaq. Kemudian beliau dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal, kemudian terputus wahyu selama beberapa hari atau beberapa pekan, lalu turun wahyu yang kedua, yakni ayat-ayat pertama dari surah Al-Mudathir, ayat pertama sampai ayat ketujuh, kemudian turunnya perintah untuk sholat malam sebagai ganti tahannus beliau. Ini menurut sebagian para ulama. Jadi ini fase-fase turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mudathir. Di sana ada perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa'andhir." Bangkitlah dan berilah peringatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu mulai berdakwah, menyampaikan risalah beliau kepada orang-orang terdekat beliau. Maka dimulailah suatu fase dalam sirah an-nabawiyah, dalam sejarah hidup beliau, yang dikenal dengan fase dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ini artinya dakwah tidak secara terang-terangan. Sebagian orang menyebutkan dakwah sirriyah ini dakwah secara rahasia, tapi kurang tepat, karena sebenarnya tidak dirahasiakan oleh Nabi. Nabi berdakwah dan orang-orang Quraisy pun tahu kalau beliau ini berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, sehingga kurang tepat kalau disebut sebagai dakwah sirriyah, dakwah rahasia-rahasiaan. Tidak, yang namanya dakwah itu terbuka. Hanya saja kenapa, apa maksud dari dakwah sirriyah, beliau tidak mengumumkan dakwahnya atau menyampaikan dakwahnya di hadapan khalayak ramai. Seperti ketika orang sedang berkumpul, kemudian, wahai manusia, dengarkanlah apa yang ingin aku sampaikan. Tidak. Tapi person to person. Apakah itu dilakukan secara rahasia? Tidak, tidak dilakukan secara rahasia. Hanya tidak dilakukan di hadapan khalayak ramai. Maka kurang tepat kalau kemudian ada orang dakwahnya rahasia. Ayo kita diam-diam, biar gak ketahuan kaum muslimin kita kumpul di mana, nanti diam-diam kita. Ketika ditanya, kok dakwah kok diam-diam? Dulu kan Nabi dakwah sirriyah. Oh, berarti gak paham makna dakwah sirriyah. Ya, dakwah sirriyah bukan begitu. Artinya beliau tidak mengumumkan. Buktinya mereka tahu kok. Orang-orang Quraisy itu tahu bahwa Nabi SAW itu mengajak ya untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Mereka paham. Dan selama itu Nabi SAW tidak diganggu. Ya, selama beliau berdakwah sirriyah, beliau tidak diganggu. Tapi ketika mulai beliau tampil di depan publik, ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, kemudian barulah beliau dan para sahabat dimusuhi. Baik. Nah, di fase dakwah sirriyah ini Nabi SAW memulai dakwah pertama kepada orang-orang terdekat beliau. Di orang yang pertama kali menerima dakwah beliau tentunya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah kita jelaskan waktu kita membahas keutamaan Khadijah. Kemudian termasuk orang yang pertama menerima dakwah beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu beliau. Dan ketika itu Ali baru berusia 10 tahun Bapak dan Ibu. Jadi masih kecil sudah masuk Islam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam? Karena dulu Ali ini tinggal bersama Rasulullah. Jadi Ali ini bapak beliau Abu Thalib, paman dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau adalah seorang yang terpandang di tengah-tengah kaum musyrikin Makkah, tapi keadaan ekonominya ini ya beliau tidaklah kaya. Ya, kehidupannya sangat bersahaja. Oleh karena itu, saking kesusahannya, beberapa orang anaknya itu dititipkan kepada saudaranya. Rasulullah ketitipan Ali. Ya, Abu Thalib juga punya anak namanya Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga dititipkan. Dititipkannya kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas. Nah, ini menjawab pertanyaan, kenapa kok Ali bin Abi Thalib itu menjadi sosok yang pertama, termasuk sosok yang pertama masuk Islam? Karena memang beliau tinggal di rumahnya Rasulullah ketika itu. Diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti akan menjadi menantunya Rasulullah. Ya. Baik. Ini Ali bin Abi Thalib. Bahkan nanti Ali menjadi orang yang pertama sholat. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang pertama sholat, nanti jawabannya dari kalangan wanita itu Khadijah, dari kalangan laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang terdekat masuk Islam? Ini Abu Bakar. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian yang terakhir Zaid bin Harithah. Oh, ada penjelasannya ini sebenarnya ya. Nah ini Ali bin Abi Thalib tadi kita telah sebutkan. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Tadi Khadijah. Khadijah sudah kita bahas dalam satu pertemuan khusus bahas Khadijah ya. Sekarang Ali. Nah Ali ini masuk Islam ketika usia 10 tahun. Dan beliau adalah orang yang pertama sholat. Orang laki-laki yang pertama sholat setelah Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Awwalu man shalla Aliun." Orang yang pertama kali salat tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Jadi ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum laki-laki. Disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya, dari sahabat Afif Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwa ketika beliau masih berada dalam keadaan musyrik. Afif Al-Kindi ini dari Kindah, dari suku Kindah, tinggal di luar kota Mekkah. Kemudian dia masuk kota Mekkah ketika itu, tiba-tiba dia memperhatikan ada seorang laki-laki setengah baya keluar dari kemahnya. Sepertinya ini di musim haji. Keluar dari kemahnya, kemudian diikuti oleh seorang wanita dan diikuti oleh seorang anak laki-laki. Kemudian mereka beribadah. Maka Afif Al-Kindi bertanya kepada Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. "Wahai Abbas, siapa mereka ini?" Ya, siapa mereka ini dan apa yang mereka lakukan? Maka dijelaskan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. "Yang pertama kali keluar itu keponakanku Muhammad, dia mengaku sebagai Rasul. Adapun wanita itu adalah Khadijah istrinya. Dan Ali itu adalah saudara sepupunya." Jadi ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi, bahwa dua orang inilah yang pertama kali sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Khadijah, istri beliau. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini kenapa beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang pertama masuk Islam? Karena beliau adalah sahabat karibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah berteman atau bersahabat karib dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi ketika beliau berada di kota Madinah, terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan sebagian para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Abu Bakar dan menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala di hadapan mereka. Kata beliau, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta." Dulu ketika Allah pertama kali mengutusku kepada kalian, kalian mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Qala Abu Bakar shadaq. Tapi apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, engkau benar. Dari awal ketika beliau diutus, tidak ada yang membenarkan beliau, sedikit sekali yang membenarkan beliau. Tapi Abu Bakar ada di samping beliau, membenarkan apa yang beliau ucapkan. Wawasani binafsihi wa malih. Dan dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya untukku. Ya, luar biasa pengorbanan hartanya Abu Bakar As-Siddiq bagi perjuangan Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas bagaimana beliau mencurahkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Demikian juga dalam peperangan demi peperangan, sekian banyak harta yang disumbangkan oleh Abu Bakar sebagai kontribusi beliau terhadap Islam, luar biasa. Dan kita juga tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, orang-orang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Maka Abu Bakar sendiri mengatakan, kalau toh beliau menyampaikan sesuatu yang lebih daripada itu, saya akan benarkan. Makanya beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara keutamaan beliau, ketika beliau masuk Islam, Abu Bakar langsung terjun berdakwah. Sehingga banyak para sahabat itu di awal-awalnya masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan masuk Islam karena siapa? Abu Bakar. Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua masuk Islam melalui perantaraan dakwahnya Abu Bakar. Dan mereka ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Para ulama menyebutnya dengan al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Ada 10 orang disebutkan namanya secara beriringan. Dan para ulama sepakat mereka inilah para sahabat yang terbaik. Jadi kalau panjenengan ditanya siapa para sahabat yang terbaik dari sekian ribu para sahabat itu, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah 10 orang ini. Lalu dari 10 orang ini siapa yang paling terbaik? Yang terbaik adalah para khulafa' ar-rasyidin yang 4. Ya. Kemudian dari yang 4 ini siapa yang terbaik? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan secara beriringan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebutkan secara beriringan, ya, 4 khulafa' ar-rasyidin. Ini urut-urutan kekhilafahan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, ya, Ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 orang sahabat, ya, yang dijamin masuk surga. Nah, di antara 10 orang sahabat ini, 5 di antaranya masuk Islamnya berkat dakwahnya Abu Bakar. Ya, yang ditulis merah itu Utsman, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. 50%-nya itu semua masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, masyaallah. Ya. Makanya kita kalau bisa ikut berdakwah, ikut apa? Adil dalam berdakwah, ya kita coba berdakwah. Ya. Barang siapa yang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, ya setiap kali dia melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Misalnya kita ngajak orang sholat, ada saudara kita di sekitar masjid tapi gak pernah sholat misalnya. Aja dengan ajak sholat, pelan-pelan sampaikan ajak sholat. Setiap kali dia sholat, dan kalau Allah berikan hidayah melalui panjenengan, dia kemudian mau sholat, setiap kali dia sholat, panjenengan dapat pahala. Luar biasa. Makanya Abu Bakar ini luar biasa pahalanya, ya. Yang dimasukkan, yang masuk Islam melalui tangan beliau, orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat ini nanti melalui tangannya memasukkan orang banyak ke dalam Islam. Ali nanti berdakwah ke Yaman, ya enggak? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Semuanya apa? Kembali pahalanya kepada Abu Bakar Siddiq. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempatan untuk berinvestasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumin na'am. Wallahi demi Allah, kalau Allah itu berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, yang demikian itu lebih utama daripada unta-unta merah, harta dunia yang paling berharga. Enggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan, ya, pahala dakwah yang kita sampaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajruha man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, ya, kemudian dia ikuti, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut, ya, dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Makanya kalau kita lihat ada tetangga kita yang belum sholat, ya, kan sholat ini tiang agama, coba ajak untuk sholat, ya. Kalau ada di antara mereka yang masih bergelimang maksiat, sampaikan dakwah. Pahalanya luar biasa. Setiap kali dia melakukan kebaikan, ada andil kita di sana, ada saham kita di sana. Baik, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang yang keempat adalah Zaid bin Harithah. Nah, kenapa Zaid bin Harithah ini menjadi orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah anak angkatnya Rasulullah. Jadi dikisahkan dalam kehidupannya Zaid ini, Zaid bin Harithah ini dulu pernah bersama keluarganya melakukan perjalanan, kemudian dirampok. Ya, keluarganya ini dirampok, lalu Zaid dijual sebagai budak. Lalu kemudian dibeli oleh Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai budak. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, maka Zaid dihadiahkan kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dijadikan sebagai anak angkat. Oleh karena itulah, ya, sebelum Islam Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian dikisahkan juga bahwa Harithah, bapak aslinya Zaid, mencari anaknya. Karena waktu itu pergi tanpa bapaknya. Hanya bapaknya mencari, ketemu Zaid di kota Makkah. Lalu dia meminta agar Zaid kembali kepada bapaknya, tapi Zaid enggak mau. Dia tetap memilih bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Zaid kemudian dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, telah beberapa lama turun larangan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapaknya. Jadi kalau ada, ya, yang punya anak angkat, itu binnya enggak boleh kepada bapak angkatnya. Sebagian orang karena mungkin sayang sekali sama anak angkatnya, enggak mau menyakiti anak angkatnya, tapi ini satu kekeliruan yang harus kita luruskan. Dia buat di akte kelahirannya bin bapaknya. Bahkan yang menyedihkannya lagi, kalau sampai kepada jenjang pernikahan, menikahkan anak angkat itu enggak boleh, ya. Ya. Walinya itu kalau enggak ketemu bapaknya, kembali kepada hakim dulu, kepada pihak pemerintah. Enggak boleh bapaknya serta-merta kemudian menikahkan. Enggak sah. Bintinya itu enggak boleh, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nisbat kepada bapak-bapak mereka. Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ya. Makanya ketika mengadopsi anak, tahu bapaknya itu siapa, bapak ibunya itu harus tahu kita siapa. Ya, sehingga kita bisa menisbatkan dia nanti kepada bapaknya tetap. Dan anak angkat itu harus dikasih tahu posisi dia itu anak angkat. Ya, jangan sampai enggak tahu sama sekali. Dia sama ibunya bukan mahram nanti, ya. Bukan mahram sama ibunya. Sama kalau misalnya ada anak perempuannya, bukan mahram. Ya. Makanya status itu harus jelas. Wa ma ja'ala adiyakum abna'ukum. Ya. Yang dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menjadikan posisi anak angkat itu seperti anak kandung kalian. Nah. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu, yakni memanggil anak angkat dengan bin bapaknya, ini adalah ucapan kalian. Allah tidak pernah menurunkan ketentuan yang demikian. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Yang benar itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Enggak boleh. Maka sejak itu Zaid dikembalikan lagi nisbatnya ke bapaknya, Zaid ibn Harithah. Nah, Zaid ini pernah menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan Zaid. Jadi Zaid ini yang pertama tadi itu penghapusan nisbat anak angkat kepada bapak angkatnya. Kemudian yang dihapus juga yang berkenaan dengan Zaid bin Harithah, dulu masyarakat jahiliyah menganggap kalau anak angkat ini punya istri kemudian diceraikan oleh anak angkat tadi, maka bapak mertua tidak boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Ini pemahaman jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menganggap posisi anak angkat seperti anak kandung. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan persepsi ini. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Bahkan kalau anak angkat ini bercerai dengan istrinya, mertua atau ayah angkat itu boleh menikah dengan, ya, mantan dari istri anak angkatnya tersebut. Jadi dikisahkan bahwa Zaid ini, ya, menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Kemudian diceraikan oleh Zaid. Ya, karena para ulama menjelaskan ada perbedaan status ya. Zaid ini kan bekas budak, sementara Zainab bintu Jahsy ini adalah seorang wanita terkemuka dari keluarga yang berada. Sehingga terjadi ketidakcocokan lalu diceraikan oleh Zaid Ibnul Harithah. Kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim." Ya, "Idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula." Maka setelah Zaid, ini sebuah faedah, satu-satunya sahabat yang disebut namanya dengan jelas dalam Al-Qur'an adalah Zaid. Ya, kalau panjenengan ditanya siapa sahabat yang namanya dijelaskan, disebut dengan jelas dalam Al-Qur'an, jawabannya Zaid. Falamma qada Zaidun, setelah Zaid menceraikan istrinya ya, minha wa tara zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan istrinya tadi, dengan mantan istrinya. Siapa yang menikahkan? Allah. Jadi Zainab bintu Jahsy ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya dari pernikahan tersebut? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi mantan istri dari anak-anak mereka. Idza qada minhunna wa tara, kalau sudah selesai keperluannya, artinya sudah selesai masa iddahnya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ini adalah ketetapan Allah yang pasti berlangsung. Nah, ini keutamaan Zaid Ibn Harithah. Turun ayat yang menyebutkan nama beliau. Dan Zaid Ibn Harithah ini adalah kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat mencintai beliau. Bahkan ketika itu Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah wanita yang pernah mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid anak angkat beliau nikah dengan wanita yang pernah mengasuh beliau. Ya, tentu jarak usianya jauh ya. Tapi menikah, kemudian lahir seorang anak dari pernikahan tersebut yang bernama Usamah bin Zaid, panglima perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia 18 tahun sudah memimpin pasukan kaum muslimin. Jadi inilah orang-orang yang awal masuk Islam ya, kesimpulannya ini bahwa sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, yang masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mantan budak adalah Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu taala anhu ajmain. Demikianlah permulaan dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Darul Arqam. Ya, rumah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada para sahabat. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.